bukan yang pertama ya, diputar ya. Pokoknya okay, kamu klasikan malam hari ini, spesial. Diturutin requestnya, bukan yang pertama, spesial kembali monggo adalah... Thank you. Jarang-jarang ya Rida nyanyi lagu klasik ini ya.